Saya kasih buat kamu semuanya. Goyang. Aku dikongon goyang. Nah lek tiba, sapa sing nulungi aku? Ayo mas, iming-iming. Yang ada hanya cinta.